langue langue. Oh la mourrée. Bangun terus bayang dan silang kei ulam betul tersa. Ulam bertahur jaksa ya, nini palnu. Muka liar muka kam kerena nak. Ah, kai silak tak kei, silik silik bu. Hey, kapakan nini salon na, betekuk ban layam. Ah, bagaimana lebih ya? Kari pekena. Ulah kininya selalu si murah-murah. Asal engkau saja enak tak silik nene dah. Sirum kam silik. Aku enak tak layam mimpal dulu lu kering layak baca. Oh. Si, ayo dong. Ya. Mas. Asa. Sup-sup, nin kekuatan tiwan gua keri, mundu-undu. Oleh kena ku kawas, oleh kena kemuan. Latahan kekeken. Kekin gak ya? Beda sitik, kamu ngerbeka silik. Waduh lah dekat dekat kau. Jadi dengan kesing lah. Awas, hati-hati.